السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Pada hari ini gema takbir berkumandang di seantero penjuru negeri, bahkan di seluruh penjuru dunia, dalam rangka membesarkan, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengamalan dari firman Allah, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan dan hendaknya kalian bertakbir mengagungkan Allah atas hidayah yang telah diberikannya kepada kalian. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa dengan sebuah hikmah yang sangat agung dan besar, yaitu agar setiap dari kita menjadi insan dan hamba yang bertakwa kepadanya. Pendidikan selama bulan Ramadan dengan adanya larangan-larangan yang sebagiannya dihalalkan di luar Ramadan, semuanya dalam rangka mendidik diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, yang kemudian kita menerapkan takwa tersebut di luar Ramadan di sepanjang kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita agar kita menjadikan takwa sebagai pakaian kita. Yang mana setiap dari hamba, setiap waktu, setiap saat membutuhkan pakaian untuk menutupi aurat mereka. Membutuhkan pakaian sebagai lambang keindahan, lambang kebersihan seorang insan. Maka ketika seorang hamba betul-betul memperhatikan pakaian luarnya, maka sepantasnya dan seharusnya dia memperhatikan pakaian takwanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan, wa libasu taqwa dzalika khairun." Wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan untuk kalian pakaian dalam rangka menutupi aurat kalian dan sebagai perhiasan bagi kalian. Namun walibasu taqwa dzalika khairun, pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Bahkan saking hebatnya, saking agungnya, saking besarnya nilai takwa, Allah Subhanahu wa taala tidak saja menjadikan wasiat takwa kepada kita kaum muslimin, tapi juga menjadikan wasiat kepada umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Saking hebatnya jamaah sekalian. Namun apakah yang dimaksud dengan takwa? Definisi takwa yang paling bagus adalah definisinya Talq bin Habib rahimahullah. Ketika beliau berkata, "Idza waqa'atil fitnah fa'tfi'uha bittaqwa." Apabila terjadi fitnah, maka padamkanlah api fitnah dengan takwa. Maka mereka bertanya, "Apakah takwa itu?" Maka kata Talq bin Habib rahimahullah selanjutnya, "Takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah." Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan cahaya petunjuk tuntunan dari Allah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah. Dan takwa itu adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah sesuai dengan cahaya dari Allah, karena engkau takut akan siksa Allah. Jadi al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan dosa dan maksiat kepada Allah. Seorang hamba yang bertakwa akan menjauhkan dirinya dari berbagai dosa dan maksiat betapapun besarnya, apalagi dosa-dosa besar, betapapun kecilnya, apalagi dosa-dosa yang besar. Karena itulah Imam Ibnul Mu'taz rahimahullah dalam sebuah bait syair yang sangat indah beliau mengatakan, "Khalli dzunuba saghiraha wa huwa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqal ardi syauq yuhadziru ma yara wa la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Kata beliau rahimahullah, "Dan jauhilah seluruh dosa-dosa, baik itu yang besar maupun yang kecil, itulah takwa. dan bertingkahlah, bersikaplah di dunia ini seperti seorang yang berjalan di atas jalan, di atas tanah yang penuh dengan hamparan duri. Dia betul-betul memperhatikan langkah kakinya, yaitu sebelum dia menapakkan kakinya pada sebuah pijakan, dia akan melihat dengan cermat, dia akan memperhatikan dengan seksama, dia akan menelitinya terlebih dahulu. Apakah tanah, bumi akan dipijaknya, tempat berpijaknya, apakah di situ terdapat duri, apakah di situ terdapat benda-benda yang bisa melukai dan menusuk kakinya. Demikian dia terus, dia berlaku dan bertingkah dalam kehidupan dunia, sampai dia sampai kepada tujuannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba dalam kehidupan dunia ini yang bertakwa kepada Allah, memperhatikan setiap kali dia ingin berucap, setiap kali dia ingin melangkah, setiap kali dia ingin beramal, setiap kali dia ingin berkeyakinan, beritikad, dia perhatikan, dia mencermati dengan ilmu dan basirah dari Allah. Apakah ucapan ini, apakah perbuatan ini, apakah keyakinan ini akan menyebabkan murka Allah atau tidak? Maka ketika itu tidak mendatangkan murka Allah, maka dia akan menapakkan kakinya. Dan ketika itu mendatangkan murka Allah, maka dia akan menjauhkan dirinya, betapapun indahnya tempat pijakan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan keutamaan yang sangat besar bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Keutamaan di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi hamba yang bertakwa terhadap seluruh urusannya. Betapapun sulitnya urusannya, betapapun peliknya perkaranya, ketika dia mampu melaluinya dengan takwa, maka Allah akan memudahkannya, Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kemudahan dalam urusannya. Demikian pula Allah akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan baginya jalan keluar, solusi dari seluruh problema, persoalan yang menimpanya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Demikian pula ketika dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya furqan, kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, In tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kalian furqan, pembeda, yang dengannya kalian mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan yang lebih besar dan lebih utama dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam jannah, ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Masalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم. Kata Allah Azza wa Jalla, dan perumpamaan syurga yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surga tersebut terdapat sungai-sungai berisi air yang tidak asin. Demikian pula dalam surga terdapat sungai-sungai yang airnya berupa susu yang tidak pernah berubah rasanya. Di dalam surga terdapat sungai-sungai yang berairnya berisi khamar yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Dan di dalam surga terdapat sungai-sungai yang airnya madu yang sangat murni. Dan bagi mereka di dalam surga tersebut, min kulli samarat, segala jenis buah-buahan, wa maghfiratun min rabbihim, dan ampunan dari Rabb mereka. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan berada di taman-taman surga, mendapatkan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidhina ma ataahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan min al-laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin wa 'uyun, mereka berada dalam taman-taman syurga dan mata air syurga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka menerima segala sesuatu yang diberikan Rabb mereka kepada mereka. Kenapa? Sebab mereka dahulu bertakwa kepada Allah dalam bentuk innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Dahulu mereka di dunia adalah orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Setelah itu Allah merinci bentuk-bentuk kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu adalah orang-orang yang sangat sedikit tidurnya di waktu malam. Sebab mereka menghabiskan sebagian malam mereka untuk beribadah kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Demikian pula pada waktu sahur, mereka banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Dan pada harta mereka terdapat hak orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan di antara sifat terbesar bagi hamba yang bertakwa, mereka adalah hamba yang dalam kehidupan ini senantiasa beribadah ikhlas hanya kepada Allah dan jauh dari berbagai bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap. Kemudian Allah menurunkan dari langit hujan yang dengannya Allah menumbuhkan seluruh bentuk tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian jadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui perkara tersebut. Itu janganlah kalian beribadah kepada selain Allah dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya semua perkara tadi hanyalah milik Allah, hanyalah dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Ya Rasulullah, ayu zambi a'azam?" Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah sementara Dialah yang telah menciptakannya. Inilah dosa yang paling besar. Karena itulah dinamakan dengan syirkul azim, kesyirikan yang paling besar. Dinamakan dengan zulmun, kezaliman yang paling besar. Sebab kezaliman yang paling besar meletakkan hak Allah, yaitu ibadah untuk Allah semata, diberikan kepada selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Terakhir, di antara sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka, wa ma unzila min qablik, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Alif Lam Mim, kata Allah. Inilah satu kitab, yaitu Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan Al-Quran hanya bisa dijadikan petunjuk bagi hamba yang bertakwa. Siapa mereka? Yang pertama, orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Beriman kepada perkara yang gaib. Ketika itu bersumber dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Mereka mengimaninya. Mereka beriman terhadap hari kiamat. Mereka beriman akan kebangkitan. Mereka beriman akan adanya pertanyaan dalam kuburan oleh Munkar dan Nakir. Mereka beriman terhadap Al-Jannah wan Nar. Terhadap syurga dan neraka dengan berbagai nikmat dan siksanya. Mereka beriman akan adanya titian sirat. Mereka beriman akan adanya timbangan amalan. Dan perkara-perkara lainnya dari perkara-perkara yang gaib. Kemudian yang kedua, yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang menegakkan solat dalam kehidupannya. Yang mana solat adalah amalan yang sangat mulia dan besar dalam Islam. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan keutamaan yang sangat besar. Yang waktu tidak memungkinkan untuk membahasnya. Karena itulah, saking besarnya nilai solat dalam Islam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika beliau sakit setelah ditikam, ketika mengimami solat subuh, beliau dalam keadaan pingsan sebelum meninggal. Namun ketika dibisikkan di telinga beliau, "As-salat ya Amirul Mukminin, solat, solat wahai Amirul Mukminin," maka beliau serta merta tersadar dan mengatakan, "Bala, la hazza fil Islam liman taraka solat." Benar. Sama sekali tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Karena itulah pendapat yang paling benar dari pendapat para ulama, dari perselisihan atau dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang paling benar bahwa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, walaupun meyakini kewajibannya, maka dia kafir keluar dari Islam. Karena itulah Abdullah bin Syakik bin Salama rahimahullah, seorang tabi'i, menukil ijma' para sahabat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, kata Abdullah bin Syakik, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarana min al-amal tarkuhu kufrun ghairu shalah." Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka melihat suatu amalan yang kapan ditinggalkan menyebabkan kafir melainkan meninggalkan salat. Kemudian sifat orang-orang yang beriman yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang yakin akan hari akhir. Taib kumlian, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka beriman bahwa semua kitab-kitab samawi benar hak adanya dari Allah. Namun semuanya telah dihapus dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kitab yang merupakan hakim dari seluruh kitab-kitab sebelumnya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan Imam Muslim, "Wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidak seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, yang mendengarku diutus. Kemudian dia tidak beriman terhadap agama yang saya bawa. Illa kana min ashabin nar. Kecuali pasti dia termasuk penghuni neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Demikianlah pembahasan seputar takwa yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Pembahasan ini adalah pembahasan yang panjang dan waktu tidak memungkinkan bagi kita untuk membahasnya lebih panjang lagi. Apa yang disampaikan berupa kebenaran, maka semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jal. Dan apa yang disampaikan dari kebatilan dan kesalahan serta kekeliruan, maka datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan saya beristighfar kepada Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.